di hatiku merasakan bila sejoli ingin pisah. Bagai kena bom bom bom bom bom, bila kamu kena bom bom bom bom bom, hancur semua, sirna semua. Berpisah itu bom bom bom bom bom, rasa bagai kena bom bom bom bom bom, bila kamu kena bom bom bom bom bom, hancur semua, sirna semua. Mau cari apa? Bagai kena bom bom bom bom bom, bila kamu kena bom bom bom bom bom, hancur semua, sirna semua. Berpisah itu bom bom bom bom bom, rasa bagai kena bom bom bom bom bom, bila kamu kena bom bom bom bom bom, hancur semua, sirna semua.